Aduh, cilokon dan bibi. Perdira, cincilnya saya tak kodin dengan. Ayo kali, eh di begal. Aduh, yang tuh motor itu dan. Bikin hati. Perasaan-perasaan ini loh. Konco dewe, saya nganu. Ayo kali, tiba lah. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton duka. Tanpa reteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton duka. Tanpa reteng main gasak ke kancane rusak. Zaman saiki akeh konco sing gateli. Wes wiro bibi ane konco tetep. Neng buri koyo kire, ra mikir ke kancane sik penteng oleh Kim Cile. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpa reteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Apa kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Juga begal pacar baruku. Apa kowe ra mirror? Rupamu kuwi error. Gur modal motor rental. Awakmu kebak dangkal. Rasane dadi ngelu. Pengen macul cangkemmu. Mergone kowe kecu. Tekone wong kancamu. Aku ra iso meneng. Aku dadi sepaneng. Deloke kowe seneng. Nang utek dadi kembang sang umuk. Ayo gue ganti. Saya nyanyi gue ganti. Wah sin aku. Apa isin rapopo rapopo ayo. AKA Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku.